Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini qiraah kita yang pertama ya. Yang perdana dari qiraah kita muqaddimah fi usul at-tafsir, atau yang dikenal dengan muqaddimah at-tafsir, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kitab beliau ini ya, digadang-gadang sebagai pelopor dalam kajian usul at-tafsir, sehingga dari kitab beliau inilah menginspirasi sejumlah ulama yang hadir setelah Ibnu Taimiyah, semisal Ibnu Katsir, As-Suyuti, Al-Qasimi, hingga Syekh Muhammad Al-Shalih Al-Utsaimin, untuk membuat juga kitab yang semisal, ya, yaitu tentang kaedah-kaedah mentafsirkan Al-Quran. Karena kitab ini perlu dibuat agar menjadi acuan bagaimana mentafsirkan Al-Quran, sehingga mentafsirkan Al-Quran itu dalam koridor, dalam bimbingan, dalam kaedah yang telah ditetapkan. Kitab ini Muqaddimah fi Usul At-Tafsir, atau dikenal dengan Muqaddimah At-Tafsir, disyarah oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan syarah yang paling terkenal ialah syarah Syekh Al-Utsaimin ini, dan ini yang tercetak, yang dijual secara bebas di pasaran, sehingga banyak dibaca orang, diambil faedahnya. Dan kita hari ini insyaallah ta'ala akan memulai pertemuan perdana dari kajian kitab ini, ya, dengan format biasa, sorogan latihan baca kitab, ya, selain menerapkan kaedah nahwu sorob yang pernah kita pelajari untuk diterapkan di qiraah, kita juga mengambil faedah dari setiap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga faedah yang akan diucapkan, ya, dijelaskan dari syarahnya Syekh Al-Utsaimin di sini. Ya, kita langsung aja di muqaddimah di halaman 5. Nah, fadl dibaca sini. Edward, siapa? Ismail, Syekh Ismail. وهذه الخطبة ننبه على فقرات فيها فقرات فيها وقوله من يهده الله فلا مضل له أي من يقدر له الهداية فلا أخذ من يقدر من شرعية من يقدر له الهداية فلا أخذ الهداية أي من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يدله وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق حسبك cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rabbi yassir wa'an birahmatik. Ya Allah, mudahkanlah dan tolonglah dengan rahmatmu. Kemudian Ibn Taymiyyah memulai dengan khutbatul hajah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman. Ya. Bukan rasulahu 'abduhu khabar anna. Ya, khabar wa'atifa rasuluhu ma'tuk ke nah ma'tuk ke khabaran. Baik, kemudian ya perlu diartikan khutbatul hajah di syarahnya ya. Karena dijelaskan oleh Syekh. Ya, kata Syekh Shalal Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-khutbatu tusamma khutbatul hajah. Khutbah ini dinamakan dengan khutbatul hajah. Yakhtubuha al-insanu idza ma yuridu an yatakallama. Ya, yang seseorang akan mengkhutbah dengannya indah matat kala dia yurid hendak berayata kalma berbicara an hajatin yuriduha tentang sebuah hajat yang dia inginkan. Sawa'un kanat zuwajan, apakah hajatnya itu adalah pernikahan, wa ayya syai'in mimma yahtajuhu min umuri dinihi, atau segala hal yang dia butuhkan dari urusan agamanya, wa dunia maupun urusan dunianya. Walihada tusamma khutbatul hajah. Oleh karena itu, ini dinamakan sebagai khutbatul hajah. Wa hadhihi khutbatu, dan khutbah ini, khutbatul hajah ini, yunabbihu ala faqaratin. Dan khutbatul hajah ini, kata beliau, maka kita memberikan beberapa poin, ya, beberapa perhatian ala faqaratin, atas beberapa bagian. Ya. Kita nunabbih, kita tekankan ala faqarat, ala atas beberapa bagian alinea, ya, kita tekankan atas beberapa bagian alinea atau kalimat atau bagian. Nah, ya, Syekh Al-Albani punya buku khusus terkait hal ini, khutbatul hajah. Namun jangan dipahami bahwa khutbatul hajah ini adalah wajib. Dan jangan dipahami khutbatul hajah ini adalah barang siapa yang berkhutbah dengan khutbatul hajah ini, maka ini pasti khotibnya, ustadznya ahli sunnah. Bahkan terdapat asar, terdapat riwayat dari kalangan para ulama bahwa ya Nabi SAW terkadang tidak memulai khutbahnya, ceramahnya dengan khutbatul hajah ini. Ya. Oleh karena itu kita dapati para ulama ketika menulis memulai dalam pidato atau ceramahnya tidak memulai dengan khutbatul hajah ini. Ya. Dan terkadang ditinggalkan. Dan boleh meninggalkan sesuatu hal yang nanti dianggap wajib. Ya. Boleh meninggalkan sesuatu hal yang nanti dianggap wajib. Boleh. Supaya tidak dianggap wajib. Saya sendiri pun jarang menggunakan khutbatul hajah ini karena disangka wajib. Karena ada sebagian orang, terutama yang belum mengetahui banyak hal dari agama ini, menyangka bahwasanya siapa yang memulai dengan khutbatul hajah, nah ini nih, nah, satu dengan saya ini. Apalagi kalau ada kullu bid'atin dolalahnya. Nah ini. Atau sebagian orang yang kontra juga. Kalau ada yang memulai dengan kullu bid'atin dolalah dengan plus khutbatul hajahnya, langsung dikatakan, wah ini kontra dengan saya. Nah, yang gulu ke sebelah kanan, wah ini pro dengan saya. Yang gulu ke sebelah kiri, ah ini kontra dengan saya. Ya, utruk. Kalau begitu tinggalin aja. Tinggalin khutbatul hajah tersebut. Supaya tidak ada orang yang gulu ke kanan dan ke kiri. Ya udah dengan mukadimah biasa. Ya. Nah, bahkan terdapat tadi ya azhar yang nanti insyaallah besok saya pertemuan berikut saya akan kutip itu. Ya. Ditinggalkannya khutbatul hajah. Dan ditinggalkan. Nah. Tapi berikutnya. Ya, maka kita tekankan atas khutbatul hajah ini ala faqaratin, atas beberapa faqarat bagian alinia dari khutbatul hajah tersebut fiha di khutbatul hajah tersebut. Wa qawlu, ini yang pertama. May yahdihillahu fala mudhillalah. May yahdihillahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Nah, kata Syekh maknanya apa? Ay man yuqaddar lahu al-hidayatu fala ahada yastati'a ayudillahu. Barang siapa yang hidayah ditakdirkan untuknya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mampu menyesatkannya. Wa kadzalika la yastati'u. Nah, wa kadzalika la ahada yastati'u ay yukhrijahu min al-hidayati idza hudiya. Hidayah taufik. Demikian pula tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengeluarkan orang tersebut dari hidayah apabila hudiya, hidayah dia diberikan hidayah, bukan hadiyu. Antum paham hadiyu? Aduh. Sembelihan. Ya, apabila dia diberikan hidayah dengan hidayah at-taufiq. Karena hidayah ada dua. Hidayah itu apa namanya? Irsyad atau hidayatul bayan, satu lagi hidayah taufiq. Hidayah irsyad, hidayatul bayan, ya untuk memberikan ya kepada orang lain argumen, keterangan Al-Qur'an dan sunnah, diberikan informasi agama, diberikan ilmu, ketika dia menyimpang dibantah, ketika dia minta nasihat diberi nasihat berdasarkan ilmu, itu maka orang tersebut dapat hidayah. Hidayah apa tapi? Hidayah irsyad atau hidayatul bayan. Namun kalau yang menggerakkan orang tersebut untuk mengikuti nasihat, untuk menjauhi larangan, ya, menjauhi penyimpangan setelah dia diberitahu, itu namanya hidayah apa? Hidayah itu taufik. Dan ini berarti milik Allah semata. Nah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan engkau wahai Nabi benar-benar memberikan petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Irsyad, hidayah, irsyad, hidayatul bayan. Nabi mampu. Ya, karena Nabi berbicara melalui lisan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, kata Nabi, ma kharaja 'anni ma kharaja minni ila al-haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan semua. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang menafikan hidayah itu at-taufik dari Nabi, apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa saja orang yang kau cintai. Ini terkait tentang pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Setelah Nabi sangat berhasrat, berkeinginan agar pamannya mendapatkan hidayah. Namun ternyata tidak demikian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yahdi may yasha. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini hidayah apa namanya? At-taufiq. Nah, ini hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya, tafadhal dibaca. Coba Akbar, coba dibaca. Ahadun ayyan tashilahu minha amla wa qawluhu ashadu ma'a anna af'ala lati qablaha lidhomiril azimati azamati inna hamdalillahi nasta'inuhu wa nasta'afiruhu qalu li anna al-ifrodi li anna al-ifroda yunasibu tawhidat wa asyhadu an la ilaha illallah hadza tauhidun lillahi azza wa jalla fal an sabu ay yuhida lafdu fi'li asyhadu wala yukta biduni adalati alal azamati am alal takallimi wa ma'ahu ghayruhu. Nah, kemudian ya, wa qawluh, kata Syekh Al-Utsaimin, perkataan Ibnu Taimiyah, bahwa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan fala hadiyalah, maka tidak ada yang mampu memberikan dia hidayah untuknya. Ay man yuqaddar lahu ad-dalalatu, barang siapa yang ditakdirkan kesesatan untuknya. Fala ahada yahdihi, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dia hidayah. Sawa'un kana fi ad-dalalati awa arada ahadun an yantashilahu minha amla, apakah dia berada dalam kubangan kesesatan atau ada seorang yang ingin yantashilahu, intashala yantashilu menyelamatkan, atau ada seorang yang ingin menyelamatkan dia minha, dari kesesatan tersebut, amla atau tidak. Wa qawlu ashadu, dan perkataan Ibnu Taimiyah, asyhadu, saya bersaksi. Nah, ini perhatikan. Sebelumnya gimana? Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, kan begitu. Nah, ini kan dengan domir nun. Ya. Dengan domir nun apa nahnu. Nah. Setelahnya asyhadu mutakallim, ya. Ana, berubah gitu. Ashhadu ma'a annal af'ala allati qablaha lidhamiri al-azamati. Padahal fi'il-fi'il sebelumnya adalah domir azamah. Domir azamah nun itu ta'zim, ya. Nun ta'zim. Ini kan sendiri, Ibnu Taimiyah sendiri. Ya, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini nun ta'zim. Itu kata ganti domir al-azamah maksudnya. Kata ganti domir yang itu bertujuan untuk memberikan kemuliaan atau penghormatan. Ya, kemudian berubah. Nasta'inu wa nastaghfiru, ya. Ya. Berubah jadi innal hamda nastaghfiru wa nastaghfiruhu, menjadi asyhadu an la ilaha illallah, menjadi ya ana. Qalu, mereka menyatakan, kata para ulama, ini dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin, li'anna al-ifrada yunasibu at-tauhida. Karena kata tunggal asyhadu ana itu lebih sesuai dengan tauhid. Karena di sini sedang mengikrarkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sedang mengikrarkan tauhid. Setelah sebelumnya wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, begitu kan? Langsung berubah asyhadu. Tadinya dari kita, kami, berubah menjadi asyhadu, aku bersaksi. Nah, karena isi persaksiannya adalah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini isi persaksiannya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Hadza tauhidun lillahi azza wa jalla. Maka ini tauhid, bentuk pentauhidan bagi untuk Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fal ansab, ansab itu maknanya aufaq, maka yang paling sesuai, ya, yang paling cocok. An yuwahada lafzul fi'li. Maka lafaz fi'ilnya mesti ditunggalkan. Ini yang paling cocok. Ya, ditunggalkan, maka jangan nashadu, tapi ashadu. Ya, ashadu. Wala yu'ta binuni adalati alal azamati. Dan enggak perlu lagi didatangkan nun. Itu tidak perlu lagi menggunakan nun seperti yang tadi. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu. Ya. Nah, ini enggak perlu lagi dengan menggunakan nun al-azamah. Adalati alal azamah, yang menunjukkan kepada azamah. Azamah berarti kalau nun ta'zim, ini yang berbicara tunggal satu orang. Ya, au alal mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Atau bagi orang yang berbicara ada orang lain yang bersama dia. Baik, berikutnya amma ba'du. Ya, coba Mirza. Tu'inu ala fahmi al-Qur'ani wa ma'rifati tafsirihi wa ma'anihi wa tamyizi fi manquli dalika wa ma'quli bayna al-haqqi wa anwa'il abatili wa tanbihi ala dalil al-fasili bayna al-aqawili asyarhu يعني المعلقة في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب وسببه سؤال بعض الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع والتأليف قد يكون ابتدائيا من المؤلف حين يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه وقد يكون له سبب مثل سؤال بعض الناس له أن يكتب في هذا الموضوع المعين فالأول يكون مسؤولاً بلسان الحال والثاني يكون مسؤولاً بلسان المقال. Mana tadi? Dari awal ya. Amma ba'du. Adapun setelahnya waqad sa'alani. Maka sungguh telah meminta kepadaku ba'dul ikhwani. Sebagian ikhwan. Jadi ini berarti kronologis penulisan buku ini karena ada request. Ini biasa para ulama begitu. Semisal Abu Syuja juga begitu menulis bukunya karena ada request. Ada request. Ya, jadi para ulama menulis kitab itu karena ada dua sebab. Karena ada request atau karena para ulama melihat memang umat butuh terhadap topik yang akan beliau angkat dalam sebuah tulisan. Jadi gitu ya. Faqad sa'alani ba'dul ikhwani. Maka sebagian ikhwah telah meminta kepadaku, merequest an aktuba lahu muqaddimatan. Agar aku menulis sebuah muqaddimah. Muqaddimah, pembukaan aja. Tatadammanu qawaidah kulliyatan. Yang qawaidah lahu, qawaidah tafsir ini itu mengandung kaedah-kaedah yang kuliah. Ya, kaedah-kaedah yang kuliah. Itu kaedah-kaedah yang apa? yang global. Tu'inu ala fahmil Qur'an, yang dapat membantu untuk memahami Al-Qur'an, wa ma'rifati tafsirihi, dan mengetahui tafsirnya, wa ma'anihi, maupun makna-maknanya. Ya. Wa tamyiz fi mankuri fi dalika wa ma'kuli lahu bainal haqqi wa anwa'il abatili. Dari mana berarti sekarang? Wa tamyiz. Ya, itu ya. Ya, dan juga untuk membedakan, memilah fi mankuli dalik, terkait tafsir yang mankul, yang berdasarkan nas, yang berdasarkan riwayat, wa ma'kulihi, maupun yang berdasarkan ma'kul, yang hanya berdasarkan ya apa yang dicerna oleh orang-orang, yang berdasarkan rasio saja. Ya, ini bainal haqqi wa anwa'il abatili. Ini antara kebenaran dan berbagai jenis kebatilan. Nah, karena banyak yang tafsir yang ma'kul itu mengandung kebatilan. Semisal tafsir Al-Kasyaf, selain dipenuhi hadis ya, dhaif, hadis maudhu, juga itu ya, syarat dengan ma'kul dari penulisnya, Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Ya, kemudian wat-tanbih ala dalil al-fasil bainal akhawil. Nah, kemudian juga ya, kata beliau disebut sebagai tanbih, ya, sebagai tanbih, ya, peringatan ala dalil al-fasil, ya, penjelasan dalil yang memutuskan bainal akhawil, di antara perbedaan pendapat-pendapat tersebut, antara tafsir yang ma'kul dengan tafsir yang mankul. Nah, syarah di sini dibaca tadi sudah, yakni al-mu'allifah, yaitu mu'allif di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, ya, Ibn Abdul Salam. Beliau mu'allif bihadal kitab, dengan kitab ini, anna ta'lifahu lil kitabi lahu sababun, ya, bahwa beliau memiliki sebab-sebab, bahwa penulisan kitab beliau ini terhadap kitab ini memiliki sebab-sebab, ya, memiliki sebab, memiliki latar belakang, ya, wa sababuhu, kemudian sebabnya, latar belakangnya adalah apa? Su'alu ba'dil ikhwan, itu request, permintaan sebagian ikhwan, ayyaktubalahu fi hadal maudhu'i, agar menulis, ya, agar beliau Ibn Taymiyyah menulis fi hadal maudhu'i, di topik ini, topik tentang pembahasan usul tafsir. Wa ta'lifu qad yakunu ibtida'iyan minal mu'allifi, yang namanya penulisan itu terkadang memiliki latar belakang dari penulisan tersebut, min mu'allifi, dari mu'allifnya, dari penulisnya, memiliki sebab, ya, awalnya apa, latar belakangnya apa, begitu. Nah, kemudian kata beliau lagi, mana tadi sekarang? Hina yara hajatan nas, bukan hajatun nas tadi ya, Mirza, hajatan. Ya, dari apa yang ketika beliau melihat kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat, ila maudu'in mu'ayyanin, kepada sebuah topik tertentu. Ya, kepada sebuah topik tertentu. Fayaktubu fihi, maka mu'alif menulis kitab tentang topik tersebut. Ya, sebagaimana kita kalau baca buku-bukunya ya, Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, itu banyak dilatar belakangi oleh ya, kebutuhan manusia yang sangat mendesak terkait tentang ya, urgensinya tauhid, penjelasan tentang tauhid, terutama dalam masalah uluhiyah. Nah, kalau ulama-ulama terdahulu menulis kitab-kitab akidah ya, terkait tentang asma wa sifat, terutama untuk membantah penyimpangan-penyimpangan karena melihat manusia membutuhkan penjelasan. Nah, gitu ya. Kemudian, mana lagi tadi sekarang? Waqad yakunu lahu sababun. Terkadang juga mu'alif memiliki sebab yang lain. Mislu su'ali ba'din nas, misal request, permintaan sebagian orang, lahu, kepada penulis kitab tadi, ayaktuba fi hadal maudhu'i al-mu'ayyani, agar penulis tadi menuliskan ya, tentang topik tertentu. Fal awalu, maka yang pertama. Fal yang pertama, yang dia melihat sendiri kebutuhan manusia ini murni dari inisiatif dia. Ya, berarti di sini kata Syekh di sini, ya, maka yang pertama fal awalu yakunu mas'ulan bilisanil hal. Yang pertama berarti ini sebab kronologisnya itu adalah, ya, beliau mu'alif berarti mas'ulan. Ya, beliau itu mas'ulan, memang diminta, ya, diminta, ya, ini mana tadi kok hilang, bilisanil hal. Bilisanil hal karena kondisi. Karena kondisi, karena memang situasinya yang membutuhkan. Ya. Kemudian wasani yakunu mas'ulan bilisanil maqam. Sedangkan yang kedua, penulis kitab itu diminta untuk menulis kitab bilisanil maqam. Artinya oleh permintaan seseorang. Oleh permintaan sebagian pihak dan seterusnya. Nah sekarang Edward, nah, baca. Edward, teketan Edward. Ayo baca Edward. Karena hal itu mu'annas, ya, maka pakai tak mudoro'ahnya, tak mudoro'ah mu'annas. Terus tastad'i an yubayyina lahu hadzal amru alladhi waqa'u fihi hatta ya'rifu hukmahu wa yata'abbadu lillahi fihi ala basiratin wa kadzalika qad yus'alu an amrin mu'ayyanin yaqulul muallifu qawaidul kulliyah. Qawaidah kulliyah, qawaidah, itu min babil hikayah, dari atas, ya, dari matan qawaidah. Terus al qawaidu jam'u qawaidatin wa hiya asasus syai'i wa minha qawaidul baiti ay asasatuhu wa hiya al asasatu allati tu'inu ala fahmi al-Qur'ani wa hina idhin na'rifu anna hadhihi al-qawa'id qawa'idun qawa'idun sibu muntah jumu hadhihi al-qawa'id qawa'idun fi tafsiri li tafsiri al-Qur'ani li anna fahma al-Qur'ani ahad al-umuri as-salasati allati usidat inzal al-Qur'ani fal-Qur'anu al-Karimu nazala li umurin salasatin nuzila li umurin salasatin at-ta'abudu bitilawatihi wa fahmu ma'anihi wal-amalu bihi wa li'adha kana sahabatu radhiyallahu anhu la yatajawazuna ashro ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-'ilmi wal 'amali qalu fata'allamna al-qur'ana wal 'ilma wal 'amala jami'an amma lafzul qur'ani fala yakadu Oh, belum masuk bab itu memang kita, ya. Bab kada ya kadu itu belum ada di pelajaran kita. Nah, itu di Al-Mutamimah, di Alfiyah, bahkan di Qatar Nada aja enggak disebutkan oleh Ibnu Hisham. Bab kada ya kadu. Ya, bab kada ya kadu. Itu ya kadu, fala ya kadu. Ya. Apa artinya? Hampir. Ya, di Al-Jurumiyah belum ada ya. Fala ya kadu, bab kada ya kadu. Ya, terus pada yakadu. Kalau yakadu ini sama seperti kana. Cuma bedanya khobarnya datang dalam bentuk fi'il mudhari. Ya, isimnya biasa, marfu. Cuman khobarnya selalu datang dalam fi'il mudhari. Wa makadu yaf'alun. Nah, itu di surah Al-Baqarah. Wa makadu khobarnya yaf'alun. Ya, isimnya waw, ya, wa makaru yaf'alun. Ya, terus fala fala yakaru, fala yakaru yushkilu, yashkulu, yashkulu ala ahadim. Ini syak yashkulu yang lazim, bukan yang muta'addi. Terus ya'suru ala, baik, ya'suru, ya'suru alaihi li'annahu yaqra'uhu al-'ali al-'alima yaqra'uhu al-ami. Apa i'rabnya al-ami? Ah, antum tuh ma'tufnya salah tuh. Berarti enggak tahu i'rabnya aminya. Apa i'rab ami di sini? Apa Edward? Fa'il. Fa'il berarti al-alimu. Terus li'annahu yaqra'uhu al-'ami wal-'alimu wal muta'allimu muta'allimu. Wa amma fahmuhu fahuwa alladhi yahtaju ila ta'allumi ta'allumin wa tafakkurin wa tadabburin. Wa amma al-'amalu bihi fahuwa ashaddu ala an-nufusi wa a'zamu li'anna an-nafsa tahtaju ila mujahadatin fi ilzamiha bima taqtadihi al-hal. Al-hal, apa irobnya al-hal di sini Ismail? Ismail. Apa irobnya? Al-hal. Al-hal apa? Sebagai? Fa'il. Ya, terus pokoknya domir mutasil yang bersama dengan fi'il itu berarti domir mutasil tersebut apa? Maf'ul. Ya, kalau bersambung dengan teman-temannya ke anak berarti? Berarti khobar, ya. Nah, ya. Nah, berarti isim zahir setelahnya berarti fa'il. Nah, begitu. Kaidahnya begitu. Idnadahu rabbuhu, bukan rabbahu, rabbuhu. Idnadahu rabbuhu. Ya, itu kaidah. Terus wam tamzud hamzah wasal wam tisali amri wa dinami nahi wa ta'ammal qawlahu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab hatta yatabayyanu hatta yatabayyana laka annahu labudda min fahmi al-Qur'ani wa labudda min al-'amal bihi. Nah, sebutnya yatabayyan fil mudhari mansub bi hatta atau bi an mutmaratan pada hatta. Baik, ya. Dari mana tadi Edward sembiring wajahnya? Ini udah jam 6 nih, enggak kerja tuh. Oh, bawa motor. Ismail enggak kerja? Sip 2. Oh, sip 2. Masyaallah. Sip 3 enggak? Sip 4. Enggak ada. Ya. Baik, ya. Mana tadi? Yaqulu al-mu'allifu qawaida kulliyah. Itu ya. Final alima. Oh, fa'inal alima idza ra'a an-nasa mubtajina ila syai'in. Maka sesungguhnya orang alim, ya ulama, ahli ilmu, apabila dia melihat masyarakat membutuhkan ila syai'in, kepada sesuatu hal, wa allafa fihi, dan dia menulis tentang kebutuhan masyarakat tersebut, fa inna halan nasi tas'adih an yubayyina lahum hadal amr alladhi waqa'u fihi. Nah, ini kata beliau. Maka ya, kondisi masyarakat tersebut yang tas'adih, yang akan mendorongnya, mendorong ulama alim tadi an yubayyana lahum, untuk menjelaskan kepada mereka hadzal amru, perkara ini yang dibutuhkan mereka, alladzi waqa'u fihi, yang mereka hadapi. Kalau mereka buta akan tauhid, ya, maka hal ini mendorong seorang alim tadi ini untuk menulis kitab tentang tauhid, ya, masyarakat buta tentang ya, ilmu mustalah, ilmu usul fikih dan seterusnya, maka hal ini mendorong ya, orang alim tadi untuk menulis hatta ya'rifu hukmahu, hingga nanti mereka dapat mengetahui hukumnya. Wa yata'abbadu lillahi fihi ala basiratin, dan sehingga mereka nanti dapat beribadah kepada Allah ya, fihi ala basiratin ya. Mereka beribadah kepada Allah ya, di situ dengan ilmu tadi di atas basirah, dengan kerangka-kerangka kaedah-kaedah tadi, apa yang diterangkan oleh ulama tadi. Nah, jadi sudah tahu berarti beribadah kepada Allah. Nah, ini dengan di atas basir. Oke, tadi kan demikian pula qad yus'alu an amrin muayyanin. Demikian pula terkadang seorang alim itu diminta, di request untuk menerangkan sebuah hal, sebuah perkara tertentu, kasus tertentu. Kemudian qala yaqulu al-mu'allifu, maka berkata mu'allif, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qawaida kulliyatan. Apa yang dimaksud dengan qawaid? Al-qawaid jam'u qawaidatin. Yang dimaksud dengan qawaid adalah jamak dari kaedah. Berarti kaedah-kaedah. Ya, ini yang diminta oleh para perequest Ibnu Taimiyah yang beliau sebut dengan ikhwan. Ini tawadu'nya Syekhul Islam. Ini yang minta bukan ikhwan biasanya. Berarti yang minta siapa ini? Talamid beliau, para murid beliau. Ya, tapi beliau menyebutnya dengan apa? Ikhwan. Ini biasa begitu. Abu Suja diminta untuk menulis sebuah kitab fikih juga sama nyebutnya ikhwah. Jarak di antara mereka telah meminta padaku, murid-murid saya. Nah, ini tawadunya. Enggak kayak kita sekarang, ya, baru ini. Oh, itu murid saya tuh. Oh, itu belajar sama saya tuh. Murid saya. Murid di mana? Di Facebook. Di Facebook kan. Murid saya itu di Facebook. Murid gimana? Dia suka baca status saya. Dia suka like status saya. Dia suka share status saya. Loh, kayak begini mau mengklaim orang lain jadi murid, padahal mengklaim dia adalah guru. Nah, ini enggak benar. Ya, mana Pak Eko? Belum baca. Aduh, udah mau izin aja. Masuk jam berapa? Jam 7, oh, iya. So, hati-hati di jalan. Salam buat orang kantor. Kata orang kantor siapa? Salam dari Abu Hanifah. Anak mana itu? Mana tadi lagi sekarang? Hah? Ah, iya. Apa itu kaedah? Wa ya asasu syai', itu pondasi sesuatu. Wa minha, maka dari sinilah disebut qawaidul bait. Apa yang dimaksud dengan qawaidul bait? Ai asasatu, yaitu pondasi rumah. Qawaidah bait maksudnya pondasi rumahnya. Begitu. Ya, kalau qawaidah tuh jalan tol berarti apa tuh? Asasnya apa? Paku buminya tuh. Nah, apa tuh yang dipancangin itu? Nah, itu kaedahnya yang bikin macet. Fahiyal al-asasatu, maka ini adalah iya kaedah ini berarti adalah pondasi-pondasi, kerangka-kerangka. Tu'inu ala fahmil Qur'an, yang akan dapat membantu untuk memahami Al-Qur'an. Ya, wa hina idin, maka dari sini na'rifu, kita dapat mengetahui anna hadhil qawaidah, bahwa kaedah-kaedah ini yang disebutkan di buku ini adalah qawaidu fit tafsir, adalah kaedah-kaedah tafsir. Kalau untuk memahami fikih, kaedah fikih, ada usul fikih. Memahami hadis, ada kaedah hadis yang disebut dengan mustalah hadis. Memahami bahasa Arab, ada kaedah-kaedah lughahnya, nahwu, sorof, balaghah, adab, bayan, mantik, ya, kaedah apalagi, semua ada kaedah-kaedahnya, kan begitu, ya, ada kaedah-kaedahnya. Nah, kalau mau mentafsirkan Quran, ada kaedahnya, supaya enggak serampangan, ya, asal-asalan dalam mentafsirkan Al-Quran. Menurut saya begini tentang ayat ini, ya, berdasarkan ayat ini, maka kesimpulannya adalah begini begitu. Tahu dari mana? Loh, zahirnya ayat yang nampak dari ayat. Nah, ini enggak berdasarkan kaedah, berbahaya. Dan banyak sekali tafsir-tafsir yang sesat menyesatkan ini dikarenakan kejahilan orang yang mengucapkannya atau hawa nafsu. Hawa nafsu artinya dia tahu itu tafsir itu salah tapi dia tetap paksakan. Ya, tetap paksakan. Ada orang ya yang kemarin bilang gini. Ahok itu mesti ditolong. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Unsur ahoka. Itu kan. Nah, ini tafsir yang ngawur ini. Unsur ahoka dholiman au madluman. Tolonglah ahok dalam keadaan zolim atau dia terzolimi. Itu ahoka. Saudaramu. Ahoka itu ya. Asmaul Sittah atau Asmaul Khomsah. Mansub. Ya kelas kita ala Jurumiyah Amriti Asmaul Khomsah. Kalau santri udah masuk Al-Mutamimah, udah gak Khomsah lagi. Sittah, 6. Ya, tolonglah ahoka. Unsur fil amr akho. Di situ maf'ulun mansub. Wa matunasbial alif. Wa mudaf kaf mudaf ilaihi itu bukan akho. Sipulan itu, waduh, ya, ada cok kali cok, ini kan ngawur, kan, jadi mana lagi tadi, ya, dari tafsir Quran untuk mentafsirkan Quran, kaidah ini kaidah tafsir untuk mentafsirkan Quran, ya, tadi saya sudah terangkan ya. Dari kitab inilah kaedah, ya inilah Muqaddimah fi Usul Tafsir atau yang dikenal dengan Muqaddimah Tafsir. Ini menginspirasi berbagai ulama yang datang setelah Ibn Taymiyyah. Di antaranya murid beliau sendiri, yaitu Ibn Katsir. Atau ulama yang lain yang setelahnya lagi, As-Suyuti atau Al-Qasimi hingga Syekh Al-Utsaimin. Ini menginspirasi. Ya, maka buku beliau ini termasuk di antara yang awal-awal membahas tentang kaedah tafsir. Ya semua buku-buku tentang kaedah-kaedah yang ditulis oleh ulama selain para sahabat tabi'in, ya itu maka pasti ada yang memulai muasisnya, ada yang mempelopori kayak usul fikih, yang mempelopori berarti siapa? Ya al-imam Syafi'i dengan ar-risalahnya. Ya kemudian mustalah ada yang mempelopori, kaedah fikih ada yang mempelopori. Nah dibikin pula dengan usul at-tafsir atau kaedah-kaedah tafsir. Li'anna al-fahm al-Qur'ani ahadul umuri as-salasati allati qusidat bi inzalil Qur'an. Karena memahami Al-Qur'an itu adalah salah satu dari tiga perkara yang dengan memahami Qur'an inilah ditujukannya diturunkannya Al-Qur'an. Salah satu tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah untuk memahaminya. Fal Qur'anul Karimu nuzila li umuri salasatin. Al-Qur'an Al-Karim diturunkan untuk tiga hal. Yang pertama at-ta'abbud bi tilawatihi, yaitu untuk beribadah dengan membacanya. Yang kedua wa fahmu ma'anihi wal amal bihi. Yang kedua memahami maknanya dan yang ketiga mengamalkannya. Ini tiga sebab diturunkannya Quran. Yang pertama apa? Untuk dibaca. Yang kedua untuk dipahami. Yang ketiga untuk diamalkan. Ya, maka dipahami. Ya, dipahami yaitu dipahami maknanya dengan ditadaburi. Gimana mau tadabur orang enggak tahu kaidahnya? Gimana mau tadabur enggak tahu kaidahnya? Maka pelajari kaidahnya, pelajari bahasa Arab agar tahu kosakatanya, maknanya. Ya, juga tahu kaidah mentafsirkannya. Banyak orang-orang yang menulis tafsir tapi sesat. Mereka enggak bodoh dalam bahasa Arab, pintar bahasa Arab, tapi kenapa sesat? Karena enggak tahu kaidahnya atau karena ada hawa nafsu di situ. Yang hawa nafsu itu condong kepada pendapat sesat dia atau kelompoknya. Walihada maka berdasarkan hal ini karena sahabatur radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum la yatajawazuna 10 ayatin hatta yata'allamuha. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak melampaui 10 ayat. Kalau mereka sedang belajar 10 ayat dulu mereka enggak loncat. Ya, hingga mereka nanti mempelajarinya. Wa ma fiha minal ilmi wal amal. Mempelajari ilmunya dan mengamalkannya. Kalau sudah sanggup dipelajari, diamalkan, nambah lagi ke ayat berikutnya. Qalu, mereka menyatakan, fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami mempelajari Al-Qur'an, ilmu sekaligus pengamalannya. Ini subhanallah. Maka jadi generasi yang kayak begini, ya, utama. Amma lafdzul Qur'an fala yakadu yashkulu ahal ala ahadin. Maka adapun lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, lafaz-lafaz Al-Qur'an redaksinya, maka fala yakadu, maka hampir-hampir tidak ada yang muskilah, tidak ada yang kesulitan bagi siapapun. Au ya'suru, atau dia merasa ya, sulit, kesulitan alaih. Li'annahu yaqra'uhu al-ami, karena Al-Qur'an ini dibaca oleh orang awam, wal alim, oleh orang yang berilmu, wal muta'allim, maupun kalangan pembelajar. Amma fahmuhu, adapun memahami. Ya, jadi kalau membacanya bisa semua. Oh, yang penting orang kenal, ya, kenal huruf Al-Qur'an, apalagi ditambah dengan sifat dan tempat keluarnya hurufnya, tajwidnya, dia tahu kaidah-kaidah membacanya. Ini orang awam bisa baca. Orang alim bisa baca. Kalangan pembelajar bisa baca. Wa mafahu, adapun memahaminya, memahami Al-Qur'an tersebut, fahuwa alladhi yahtaju ila ta'allumin wa tafakkurin wa tadabburin. Adapun memahaminya, inilah yang membutuhkan, yaitu ta'allum, membutuhkan belajar. Belajar kaidah tafsir, belajar tafsir. Wa tafakkur, memikirkan. Wa tadabbur, maupun perenungan. Tadabur udah jadi bahasa Indonesia ya. Ya enggak, kalau karang taruna tadabur alam. Wah. Oh. Ya. Ya enggak. Saya dulu waktu SMA ya, tadabur alam. Ya, SMA-nya ya. Oh, itu SMA enggak sah kan. Mungkin SMA antum lah. SMA saya dulu udah ada pelajaran bahasa Arab ya. Jadi mungkin OSIS-nya udah ngerti ya. Mungkin SMA yang antum yang umum ya. Kalau saya dulu SMA ada pelajaran bahasa Arab dari kelas 1 ya. Jadi misalkan SMA umum tadabur alam. Apa tuh tadabur alam? Tahu dia artinya. Merenungi. Ya. Apa kita tadabur alam, apa definisi mereka? Merenungi. Ya. Ini alam ini kita jadi nanti merenung. Masya Allah. Jadi udah jadi bahasa Indonesia. Wa amal al-amalu bihi, adapun mengamalkan Al-Qur'an, bahwa asyaddu ala nufus wa adzam. Maka ini yang berat buat jiwa dan paling beratnya ini ya, mengamalkannya. Orang yang baca belum tentu bisa mengamalkan, kan begitu? Orang yang baca belum bisa mengamalkan. Belum bisa mengamalkan, entah dia memang belum mampu atau memang dia kalah oleh hawa nafsu. Begitu. Orang baca ayat haji, walillahi ya, apa? Walinasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dia baca tapi dia belum mampu. Nah, wajiban bagi manusia ialah pergi haji. Dia belum mampu. Ya, kecuali bagi yang belum mampu atau yang lain. Faqihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba'. Belum mampu dia. Ya. Wa in khiftum, nah ini mampu saya ini. Nah, kalau khiftum berarti ini, ah ini saya mampu begitu kan. Taib ya, begitu. Atau ada yang kalah oleh hawa nafsu. Dia baca tapi kalah oleh hawa nafsu, tidak mengamalkan. Nah, mengamalkan ini berat. Mengamalkannya itu lebih berat dari sekedar membaca. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Risalah Abu Budiyah, ahlul Quran itu bukan ahlu tajwid. Nah, yang namanya ahlul Quran, yang dalam hadis ahlulullah, ahlul Quran itu wakhasah. Ya. Wakhasatuhu, itu kan. Ahlul Quran itu kata Syekh Fauzan bukan ahlul tajwid. Ahlul Quran itu apa? Ahlul amal, orang yang mengamalkan Quran. Itu namanya ahlul Quran. Bukan ahlul tajwid. Ya. Dulu kalau kita ikut pelajaran tajwid, guru-guru tajwid bahas terus ahlul Quran. Bukan itu, bukan dia. Ya, bukan orang yang ahli tajwid itu atau yang mentajwidkan Al-Qur'an itu, bukan, tapi yang mengamalkannya. Karena yang mentajwidkan Quran orang awam bisa. Ya, orang awam bisa. Ya. Orang enggak bisa bahasa Arab bisa enggak belajar tajwid? Bisa. Orang awam bisa. Nah, tapi kalau ahli Al-Qur'an, nah ini baru ya, lebih khusus lagi. Orang yang mentadaburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Lianna nafsa, karena jiwa tahtaju ila mujahadatin, butuh kepada kesungguhan. Fi ilzamiha, untuk mengharuskan jiwa tersebut mengamalkan Al-Quran. Bima taqtadihi al-hal, ya, sesuai dengan kondisi yang dituntut. Wah, berupa apa? Min tasdikil khabari, berupa membenarkan kabar-kabar yang dibawa oleh Al-Quran. Wabtisari al-amri, dan melaksanakan perintah Al-Quran. Wajtinabi an-nahi, atau menjauhi larangan Al-Quran. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala, dan perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kitabun, Al-Qur'an ini adalah kitab. Anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepada engkau. Mubarakun, yang berkah ini. Liyatadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Liyatadzakkaru ulul albab, dan agar kalangan ulul albab, orang-orang yang memiliki lub, akal sehat, mengambil pelajaran. Hatta yatabayyana alaka, hingga menjadi jelas bagi anda, anda mula budda min fahmil Qur'an. Ya. Bahwa mestilah, mesti untuk memahami Al-Quran tersebut. Ya. Mesti untuk dipahami Al-Quran tersebut. Ya. Walau budda min al-amal bihi, dan mesti mengamalkannya. Nah, berikutnya, Anwar. Nah, Pak Nur Ali, ya, mata fadal, berangkat kerja. Yang jamaknya muyun, itu maknanya sama dengan kadzib. Maknanya sama dengan kadzib. Mainun, jamaknya muyun. Terus. Mutaqaribatun. Ma'aniyun, ma'ani. Terus, walihada. Hikamun. Itu kan udah ada ahkam. Ahkam jama' dari hukumun. Hikam jama' dari hikmah. Terus. Silatun, fa'il dari ya'ti. Kenapa amsilatan bacanya Anwar? Karena ragu, amsilah itu mu'annas, ya'ti itu mudzakkar. Itu mu'annasnya hakiki atau majazi? Hakiki atau majazi Anwar? Majazi, tidak masalah. Ya'ti, tidak perlu pakai ta'ti, tidak masalah. Terus kalau antum baca yufassara, berarti kalimatu naibul fa'il. Sara farqun bainal ma'ani bainal ma'ani bainal ma'nain al-lafzi ay tafsirul lafzi wa tafsirul ma'nawi alladhi yuradu wa li hada al-Qur'an yufassiru 'ala an-nahiyah yufassaru. Quran ditafsirkan, bukan Quran menafsirkan. Qaulul mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadzal maqam, kemudian perkataan Ibnu Taimiyah pada maqam ini, ya, pada pernyataan beliau, pada tempat pernyataan beliau sini, wa ma'rifat tafsirihi wa ma'anihi, wa ma'rifatu tafsirihi wa ma'anihi. Ya, kaidah-kaidah yang global ini akan membantu pemahaman Al-Qur'an, wa ma'rifat tafsirihi, dan mengetahui tafsirnya maupun maknanya. Tafsir dan makna. Perhatikan, tafsir dan makna. Kullu hadza min babi atfi tafsir. Semua ini bagian dari bab ataf tafsir atau ataf mutaradif. Ataf tafsir atau ataf yang mutaradif. Karena makna dan tafsir itu sinonim. Mutaradif, sama aja. Kalau untuk mengatakan, ya, membacakan sebuah ayat, ada orang yang membacakan sebuah ayat, untuk bertanya boleh. Pak Kiai, apa tafsirnya? Atau boleh itu mengatakan, Pak Kiai, apa maknanya? Apa tafsir ayat ini? Apakah makna ayat ini? Itu makna itu keduanya adalah sama, mutaradif, ya, sinonim. Kalau disayang, semisal seorang penyair mengatakan fa'al faqaulaha kadiban wa mainan. Wa mainan. Maka ia melontarkan qaulaha, pernyataan dia, kadiban. Ya, secara dusta. Wa mainan, sama mainan itu dusta juga. Mainun, ya, mainun itu mufrad dari muyun. Maknanya kadib, dusta juga. Kadiban wa mainan. Makanya mainan itu dusta. Insya Allah, mainan. Dari bahasa Arab ini, main-main aja enggak boleh, dusta-dusta aja. Tapi wadhalika li anna fahma al-Qur'ani, yang demikian itu karena memahami Al-Qur'an, wa ma'rifata tafsirihi wa ma'anihi umurun mutaqaribah. Karena memahami Qur'an, mengetahui tafsir dan maknanya adalah perkara-perkara yang saling berdekatan, hampir sama semua. Wa in kana fahmul Qur'ani, walaupun memahami Al-Qur'an yatadammanu fahma ma'nahu, itu mengandung memahami maknanya, wa fahma hikamihi, memahami hikmah-hikmahnya, wa asrarihi, maupun rahasianya, artinya makna yang tersirat. Kan ada makna tersurat dan makna tersirat. Mana lagi tadi? Li'anna al-Qur'an lahu ma'ani, karena Al-Qur'an memiliki berbagai makna. Wa li hadhihi al-ma'ani, dan makna-makna ini wal ahkami maupun hukumnya, wahikam, jangan dibaca hukmun, karena udah dibaca ahkam. Ahkam kan jamak dari hukmun. Nah, kalau antum baca wal ahkam wa hukmun, nah ini enggak nyambung, ya. Wahikam, hikam jamak dari hikmah. Maka berdasarkan makna-makna ini, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya maupun asrarnya, rahasianya, gak enak terjemahin rahasia, ya, apa terjemahnya? Makna yang tersirat. Makna yang tersirat. Ya itu kalau kita terjemahinnya. Ya, atau mau, kalau mau pakai keren-kerenan lagi, yang eksplisit, ya, gitulah, cari sendiri. Ya, pokoknya yang sesuai dengan itu. Mana lagi tadi? Summa qad yuqal. Kemudian terkadang dikatakan inna tafsira ghairu al-ma'na. Ada yang mengatakan tafsir itu bukan makna, jadi enggak sama. Ya. Fa tafsiru tafsiru lafzi. Kalau tafsir itu adalah tafsir lafaz. Ya. Kalau tafsir itu adalah tafsir lafaz, merupakan penjelasan lafaznya saja. Wal makna huwa yuradu bihil kalam. Sedangkan makna itu adalah yang dimaksud, yang diinginkan, yang ditujukan dari kalam, dari sebuah pernyataan. Saya timin dari kamsilatun akan datang nanti mengenai hal ini, contoh-contohnya insyaAllah. Wa tafsir huwa tafdhilu tafsir faqat. Maka tafsir itu hanya mencakup penjelasan tafsir Qur'annya. Ka'an yufassiru hadhil kalimata ya, kama fassaraha sahibul qamusi. Atau boleh juga dibaca ka'an yufassara hadhil kalimatu naibul fa'il. Boleh juga. Atau seperti seseorang mentafsirkan kalimat ini ya, sebagaimana fassaraha sahibul qamusi, sebagaimana ya, penulis kamus mentafsirkannya. Tafsirkan kayak tadi mainun, apa maknanya mainun? Tafsirnya adalah kadib, berarti tafsir lafaz. Pemasalan qauluh ta'ala, misalkan firman Allah ta'ala au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau Rabbu datang, atau sebagian ayat-ayat Rabbu datang au ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u naf'an imana. Ya, ini mengenai tanda-tanda hari kiamat ini. Tanda-tanda dari Tuhanmu pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tersebut, maka tidak bermanfaat lagi iman. Tanda-tanda kiamat kubra. Ya. Tafsiruha al-lafdi an taqul, maka tafsir ayat ini secara lafaz Anda mengatakan itu yaumun ya'ti syai'un min ayatillahi adalati ala qudratihi ya. Itu pada hari yang sesuatu dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu datang yang menunjukkan akan kekuasaannya ya. Masalah misalkan wal muradu biha, yang dimaksud dengan ayat ini berarti apa? Tulu'u syams, tulu'u syams, berarti tulu'u syams ini makna. Kalau yaumun syai'un min ayati lahi adalah ala kudrati, itu tafsir lafad. Berarti tulu'u syams, terbitnya matahari min maghribiha. Makna ayat itu terbitnya matahari dari sebelah baratnya. Berarti ini tafsir apa makna? Makna. Makna. Fahuna fasara farqun bainal makna. Bainal ma'ni ma'nai al-lafzi, maka dari sini ada perbedaan dua makna lafaz, yaitu tafsir lafzi wa tafsir al-ma'nawi. Alladhi yuradu, yang dimaksudkan, yang diinginkan. Wa li hadha al-Qur'anu, oleh karena itu al-Qur'an yufassaru, jangan dibaca yufassir. Yufassar, al-Qur'an ditafsirkan ala nahiyatain, berdasarkan dua sisi, dua perspektif. Bahasa kerennya. Mana lagi tadi? Tafsiran lafziyan, itu ada tafsir lafzi mutabaqan, yang sesuai li lafdin faqat, yang sesuai lafaznya saja. Wa tafsiran ma'nawiyan, ada pula tafsir ma'nawi. Wa huwa yuradu bihi, yaitu yang ini yang dimaksud dengan kalam ini. Summa qad yatawafaqani wa yakhtalifani. Kemudian ya, kedua tafsir ini terkadang dapat berjalan bersamaan, waqad ikhtalifan, terkadang berbeda, berlawanan. Fal muhim, sudah dibaca belum? Belum. Coba sabit dibaca. لا التوكيد والترادف فنقول إن الفهم القرآني يريد به الحكمة حكمة يريد به حكمة الحكمة الحكمة وأسرار التي يتضمنها التي يتضمنها. Kenapa mansub ada ya, ada amil nasab emangnya sebelumnya tadamman enggak ada manuha wa ma'rifatut tafsiri yakni makna lafzi faqat wa ma'anihi ay ma'rifatul muradi bihi, ma'rifatul muradi bihi. Nah, berikutnya hal muhim, maka yang penting annana Ida aradna, bahwa kita apabila kita hendak menghendaki an-naj'al al-atfa, menghendaki kata ataf penghubung fil kalam al-muallif ala ta'sis, ya, menghendaki kata penghubung pada pernyataan muallif, yaitu pernyataan beliau adalah apa, tafsir dan makna. Ya, berdasarkan ta'sis di sini, la taukid wal muradif, itu bukan maknanya taukid, ya. Bukan sebagai taukid, bukan sebagai sinonim. Fanaqul, maka kita mengatakan berdasarkan pernyataan Ibnu Taimiyah di atas, inna fahmal Qur'an yuridu bihi al-hikam wal asrar. Maka sesungguhnya memahami Al-Qur'an adalah yang dimaksud dengannya lah hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmahnya maupun makna yang tersimpan, tersirat. Ya. Atau bahasa keren, pesan instrik-strik. Allati yatadammanuha, yang dikandungnya, yang terdapat dalam cakupannya. Wa ma'rifatu tafsirihi, dan mengetahui tafsirnya. Yakni makna al-lafzi faqat, itu yaitu makna lafadznya saja. Wa ma'anihi, dan makna-maknanya, yakni ai ma'rifatul murad bihi. Itu berarti mengetahui, kalau dikatakan mengetahui maknanya, berarti mengetahui makna yang dikehendaki dari kalam tersebut. Ya, sudah 7:30 ya. Nah, terik dulu nih. Ternak. Antar anak dulu. Tandai sampai halaman berapa? 8. Hari Jumat lagi ya. Ini Senin Jumat. Senin Jumat. Berarti kajian kita syarah Nadam Amriti Nahu, ya. Nadam Amriti Nahu itu Selasa saja. Syarahnya Fathur Rabil Bariyah hanya hari Selasa. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang taat.